Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Muhammad ibn Hibban rahimahullahu ta'ala rahmah wasi'ah. Kita sampai pada penjelasan beliau, waqad kana Dawud ibn Ali rahmatullahi alaih yunshidu kathiran, dan Dawud ibn Ali sering membawakan bait-bait ini, syair. Inni nasya'tu wa husadi dhawu adadin, ya dhal ma'ariji la tankus lahum adada, iyah suduni ala makana min hasanin, famithlu khuluki fihim jarrali hasada. Aku tumbuh besar, mulai dari mudanya, kecilnya, sampai tua, sementara yang hasad kepadaku banyak sekali jumlahnya. Maka ya Allah, dal ma'arij, Allah, la tangkus lahum adada, maka jangan kau kurangi jumlah mereka. Kalau mereka hasad kepadaku karena kebaikan dan keutamaan yang ada padaku, maka semacam akhlakku, akhlak baik kepada mereka, itu yang membuat mereka hasad kepadaku. Artinya semakin membuat beliau bersabar, akhlak mulia, tawadhu'nya dan semisal itu, bagi beliaunya, bagi Dawud bin Ali, semakin bertambah tawadhu'nya, semakin bersabar. Makanya sampai beliau rahimahullah, mungkin beliau punya maksud lain, sampai beliau katakan jangan kau kurangi jumlah mereka yang hasad. Bukan berarti senang dan cinta untuk dihasati, siapa yang senang. Tapi yang dimaksud tadi, dengan itu orang terlatih, semakin terlatih untuk sabar, untuk tawadhu. Nah, qala rahimahullah, wa haddathana Amr ibn Muhammad, qala haddathana al-Ghallabi, qala haddathana Mahdi ibn Sabik, qala akhbarana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi, qala qala Abu Ja'far al-Mansur Khalifah. Abu Ja'far al-Mansur pernah berkata kepada Imam Sufyan ibn Muawiyah, ma asra'an nasa ila qadmatikal Madinah. Faqala ya amiral mu'minin, innal aranin talqaha muhassada, walantara lili'amin nasi hussada. Kata Abu Ja'far al-Mansur, wahai Sufyan bin Muawiyah, kalau engkau datang ke Madinah, cepat sekali orang kumpul. Ini orang pada antusias kepingin datang hadir di majelis beliau, karena beliau ulama besar. Ini membuat khalifah pun irilah, karena hatta khalifah gak sebesar itu. Kadang mereka datang pun, orang datang karena diperintah atau ada keperluan, dan itu gak sebanyak itu. Paling orang-orang yang punya kepentingan aja yang datang. Adapun ini, orang dengan senang hati, gak ada yang nyuruh, gak ada yang apa, tergerak dari hatinya sendiri, memang membutuhkan ilmunya, ingin mendengar faedah darinya, berlomba dan cepat-cepat ke majelisnya. Maka jawab Imam Sufyan bin Muawiyah, innal aronin, aronin itu orang-orang besar, orang-orang agung. Ya, ini imam itu ulama atau penguasa yang memang mulia, baik. talqaha muhassada, kamu akan dapati pasti dihasati. Ya karena kebaikan-kebaikannya, karena punya keutamaan, karena punya kenikmatan yang Allah berikan pada mereka, terkhusus kalau beliau ya ilmu, maka kamu akan dapati banyak yang hasad padanya. Walantara li'amin nasi husada. Adapun orang-orang li'am, orang-orang jelek, orang-orang rendah, enggak akan kamu dapati orang hasad padanya, enggak akan ada yang hasad padanya. Ngapain apa yang dihasati? Hasad itu tentang kebaikan. Karena orang punya kebaikan, karena kamu punya kehormatan, punya keutamaan yang tidak dimiliki orang, maka kamu dihasati. Orang banyak hasad padamu. Adapun kalau kamu enggak punya apa-apa, ilmu enggak ada, harta enggak ada, kedudukan enggak punya, apa yang mau dihasati dari kamu? Itu yang dimaksud oleh Sufyan ibn Muawiyah. Ini minta udzur kepada Amirul Mukminin Ja'far al-Mansur rahimahullah. Ja'far al-Mansur disebutkan dekat kepada ulama, termasuk dekat kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Ala kulli hal, seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan, yang dihasati itu hanya orang-orang aronin, orang-orang terhormat. Ini di satu sisi hiburan buat kamu. Kalau ada orang hasad sama kamu, berarti kamu orang baik, orang besar, kamu orang mulia. Banyak keutamaanmu, makanya orang hasad sama kamu. Qala wa ansyadani al-Quraizi, qala ansyadani Muhammad ibn Husain al-Ammi, qala hasadun ni'mah lamma zaharat faramauha bi abatilil kalimi wa idza mallahu abda ni'matan lam yadhirha qawlu husadin ni'ami. Mereka hasad ketika kenikmatan itu tampak pada seseorang sementara mereka enggak punya, sehingga mereka mengada-ngada dusta. Oh itu dia peroleh dengan cara enggak benar, oh dia gini, dia begitu. Hasad membuat mereka berani dusta, memfitnah. Dan Allah ketika menampakkan suatu kenikmatan pada hambanya, enggak akan memadorotkan dia. Hasadnya orang-orang yang hasad padanya. Tetap kenikmatan itu akan Allah berikan padamu, tetap akan sampai kepadamu selama kamu menjalani cara-cara yang syar'i agar terjaga dari kejahatan hasad. Orang yang hasad, apapun yang mereka ucapkan, enggak akan memadorotkan kamu. Tetap kebaikan itu akan Allah berikan padamu. Qala wa sami'tu Ahmad ibn Muhammad al-Azhar ibnul Azhar yaqulu sami'tu Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi yaqul qala sami'tu Aba Ishaq at-Taliqani yaqul kunna nata'allamu fil kuttab kama nata'allam Abu Jad. Kami dulu belajar di kutab. Kutab itu awal anak belajar ilmu, dasar-dasar ilmu. Ya kalau di zaman kita semacam TK atau mungkin playgroup begitu, usia-usia 5 tahun, 4 atau 6 tahun ya. Di Arab sana namanya kutab. Diajari mulai mengenal huruf, ini alif, ba, ta dan seterusnya. Kunna nata'alam fil kutab kama nata'alam Abu Jad, sebagaimana kami diajari Abu Jad. Ini salah satu bentuk susunan huruful hija. Ada beberapa macam bentuk susunan huruf hija, masing-masing punya teori. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Asma'i punya sendiri. Ya, ini hurufnya sama ya, itu juga, cuman susunannya. Ada yang seperti yang kita hafal, alif, ba, ta, za, jim, ha, ho, dan seterusnya sampai ya. Ada yang seperti ini, abujad, alif, ba, waw, jim, alif, dal. Ada yang abajad, hawas, dan seterusnya. Al-Mu'min susunan huruf saja. Selain itu diajarkan kepada kami, huruf-huruf itu, kami juga diajarkan jahlun naisaburi. Kejahilan naisaburi. Wabukhlun marwazi. Dan kebakhilan marwazi. Wahasadun harawi. Dan hasadnya harawi. Wa karamu balkhi. Dan karimnya, dermawannya al-balkhi. Syahid mungkin agar enggak panjang, terkait bab hasad harawi. Artinya itu diajarkan dari semenjak mereka usia dini, agar anak-anak itu juga waspada, berlindung diri kepada Allah dari kejahatan hasad, orang-orang yang hasad padanya. Ini namanya anak. Yang ini mungkin karena ciptaannya putih, tampan, banyak yang hasad. Yang itu mungkin karena suaranya, masya Allah, tabarokar rahman. Ada anak yang Allah kasih keutamaan suaranya, bacaan tilawah Qur'annya, banyak yang hasad. Makanya diajarkan kepada mereka salah satunya ini, hasad harawi. Apa hasad harawi ini? Hasad diceritakan ke mereka oleh guru-gurunya yang terjadi kepada Imam Abu Ismail Al-Harawi. Abu Ismail Al-Harawi, imam besar, ulama agung di daerah Harad. Harad, wilayah sekitar Khurasan sana, mungkin kalau sekarang dekat-dekat Afghanistan situ, daerah situ. Negerinya namanya Harad, nisbat kepadanya Al-Harawi. Imam Harawi karena keilmuannya, karena ketakwaannya, karena istiqomahnya, dan sangat disegani, sangat disenangi oleh muslimin di daerah situ, di zaman itu. Sehingga kalau beliau bicara, masuk ke hati mereka, didengar, orang tersentuh hatinya, nangis. Walhasil orang ini punya suara, punya kedudukan besar di mata dan di hati kaum muslimin, terutama di daerah Harad situ. Dan yang lain tidak ada yang sampai seperti itu. Ini kalau beliau datang, orang bergerumbul, pada berjubel-jubel, antri dan rebutan tempat di masjid, ingin mendengar mau'idzah, nasihat dan ilmu dari Imam Harawi. Ulama besar, luar biasa. Ala kulli hal, sampai suatu ketika Amir, mungkin semacam gubernur atau itu, di zaman itu makruf di sejarah namanya Amir Arsalan, ziarah ke negeri Harad situ, masuk ke situ. Karena ada Amir datang, beberapa ulama, Allah yarhamhum, Allah yaghfir lahum, kalau saja itu tidak disebutkan di kitab sejarah, ya mungkin orang gak ada yang percaya itu pernah terjadi, bahkan dari orang-orang yang berilmu. Mungkin orang menganggapnya khayal, dan tapi ya begitulah kejadiannya. Semoga Allah ampuni mereka. Al-Muhim, karena Arsalan datang, maka tokoh-tokoh Harad, ulama dan tulabul ilm yang ternama begitu, kumpul untuk datang menziarahi Arsalan. Di perjalanan mereka menuju istana atau kantor Amir, melewati rumah Imam Harawi. Maka sengaja mereka mampir ke situ. Ahlan wa sahlan, marhaban, dihormati oleh Imam Harawi. Ayyakumullah, ahlan, marhaban, ini itu. Nah, pas kami datang untuk salam saja, gini, kami dalam perjalanan menuju Amir mau ketemu Arsalan gitu. Ayyakumullah, ahlan wa sahlan, ini dihormati, kasih makan, kasih minum layaknya tamu, mungkin kopi atau apa, gahwa ini. Saat beliau sibuk, ini namanya tuan rumah sibuk menyiapkan ini itu, salah satu dari mereka, dan ini disepakati oleh mereka semua yang datang ini, orang-orang berilmu. Nah, mereka sudah menyiapkan membawa semacam patung dari Kuningan gitu, berhala dari Kuningan, mereka sisipkan di bawah sajadah Imam Harawi, tempat beliau sholat. Ya mungkin rumahnya tanah zaman itu, mungkin dikeduk sedikit, taruh tutup, kemudian ditutupi dengan sajadahnya. Walhasil kemudian setelah ini pas kami keburu-buru mau ke Arsalan. Berangkat mereka ke sana, ketemu Amir, ngobrol ini itu, ditanya, kif ish khabar, bagaimana dakwah ini, ya ini kita mengeluh tentang Harawi. Harawi imam, siapa yang enggak kenal oleh Imam Abu Ismail Harawi? Iya, ada apa dengannya? Ini ngerusak akidah umat, ngerusak akidah orang, ini ajarannya ngawur ini. Apa yang ngawur memang? Ini orang menyembah berhala, sujud kepada berhala. Seperti enggak percaya Arsalan, kalian jangan mengada-ngada. Ya cek aja sendiri, kami dapati itu di tempat sujudnya. Oleh kulihal, Arsalan dengan pasukannya mendatangi rumah Al-Harawi dan didapati di bawah sejadahnya. Oleh kulihal, didapati di bawah sejadahnya berhala dari Kuningan dan ditanya oleh, tentunya di hadirkan beliau di istana oleh Arsalan dan ditanya, apa yang kau lakukan wahai Harawi hingga melakukan yang semacam ini, sujud kepada berhala? Yang kami tahu engkau seorang imam, seorang alim besar. Walhasil di situ kumpul semua para hakim, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Nah, ini didapati di bawah tempat sujud beliau di sejadahnya. Melihat itu tentu terkejut besar Imam Harawi, tidak menyangka, dan beliau, kata Imam Ibnu Rajab yang membawakan kisah itu, beliau hanya mengucapkan satu kata, satu jawaban. Beliau terdiam dan beliau katakan, Subhanallah, hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini merupakan kedustaan atau fitnah yang besar terhadapku. Hanya itu yang beliau jawab. Dan jawaban itu, Subhanallah, membuat sadar Amir Arsalan. Dan kejujuran tampak pada seseorang, sebagaimana kedustaan juga akan tampak dalam tutur katanya, dalam wajahnya. Dari jawaban Imam Al-Harawi, Arsalan tahu bahwa Harawi terfitnah, difitnah. Dan ini seorang imam yang mulia dan agung, jujur apa yang dia katakan. Alhasil beliau diperintahkan pulang, fadhol pulang di ini. Lalu beberapa orang yang kemarin datang kepada Arsalan, beberapa ulama dan thullabul ilm, semuanya dipanggil lagi oleh Arsalan dan diancam dengan ancaman berat. Imma kalian jujur, wa illa akan aku siksa kalian, aku hukum dengan hukuman yang sangat berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka melihat ancaman dan yang mengancam seorang amir, maka mereka mengaku bahwa memang betul itu kami yang lakukan, kami yang meletakkan berhala itu di bawah tempat sujud beliau. Lalu ditanya oleh Arsalan, kenapa kalian lakukan itu? Apa sebabnya? Kata mereka, tidak ada yang kami cemburui dari Imam Harawi kecuali lahul qaul wa laisa lana qaul. Dia punya suara, artinya ucapan dia didengar orang. Awam sangat cinta kepadanya dan itu tidak kami dapati. Artinya hasad. Hasad itu yang sampai menjadikan mereka melakukan tega berbuat sejauh itu. Hasad. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum. Tapi walhasil itu yang terjadi, makanya kemudian diingatkan seperti kata Abu Ishaq At-Taliqani, kami dari kecil diingatkan dan diajari dalam kutab, termasuk ini tadi selain alif bata, diajarkan kepada kami hasad Harawi. Ini diingatkan kisah Imam Abu Ismail Harawi seperti itu. Hati-hati kalian dari hasad. Nah, karena itu yang mengakibatkan mereka pun sampai tega dan sampai hati melakukan kejahatan setingkat itu. Nah, ala kulli hal, hasad seperti kata Imam Sufyan Ibn Muawiyah, hanya akan menimpa orang-orang yang agung. Hasad hanya akan dibidikkan, ditujukan kepada orang-orang yang punya kemuliaan, punya kehormatan, yang itu tidak mereka miliki. Rahmatullah Imam Abu Ismail Al-Harawi rahmatan wasiah. Dan setelah kejadian itu beliau semakin tidak menambah beliau kecuali semakin mulia, semakin dicintai dan dihormati. Sementara yang hasad ya ada kehinaan atau kerendahan, orang ya tentunya akan tidak senang ketika tahu mereka lakukan perbuatan semacam itu. Ala kulli hal, qala rahimahullah, anba'ana Muhammad ibn Uthman al-Aqabi, qala haddathana Imran ibn Musa ibn Ayyub, qala haddathani Abi an Makhlat ibn Husain an Hisham an ibn Sirin, qala ma hasadtu ahadan ala din wala dunia. Kata Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, aku tidak pernah hasad kepada siapapun, baik itu karena urusan agama ataupun itu urusan dunia. Aku tidak pernah hasad. Urusan agama dalam kenikmatan-kenikmatan dinia, ini fulan mungkin punya ilmu, pinter di ilmu tertentu, hafal lebih dari kamu, kamu gak kuasai ilmu itu, kamu gak hafal seperti yang dia hafal, ini urusan din. atau masalah dakwah, atau urusan dunia, urusan harta benda, urusan jabatan, kedudukan, dan yang semisalnya. Tidak pernah aku hasad kepada siapapun. Dan telah lalu riwayat serupa dengan ini. Karena kalau yang kamu hasati ahlul jannah, bagaimana ahlul jannah kamu hasad kepadanya? Berarti jelek kamu. Dia di jannah sementara kamu hasad padanya. Atau itu ahli nar. Kalau dia ahli nar, terlebih-lebih lagi bagaimana kamu hasad ingin mendapat seperti yang dia dapati. Kamu ingin neraka juga seperti dia. Makanya seperti kata Ibnu Sirin, aku gak pernah hasad kepada siapapun, baik itu urusan din, urusan agama, ataupun urusan dunia. Rahimahullah. Qala Abu Hatim, la yujad minal hasud amanun ahraz minal bu'di minhu. Tidak pernah didapati dari orang yang hasad pengaman, artinya pelindung bagimu supaya aman dari hasadnya, gak ada. Kecuali dengan kamu menjauh darinya, kamu menghindar darinya, itu yang paling selamat buatmu. Li'annahu madama musyrifan ala ma khusista bihi dunahu falam yazid dalika, falam yazidhu dalika illa wahsyatan wa su'adhanni billah wa nama'an lil hasadi fihi. Karena kalau terus dekat sama kamu, kalau terus dia tahu keutamaan, kenikmatan yang kamu dapati sementara dia enggak dapat, itu akan terus menambah dirinya wahsyah. Dia semakin liar, semakin menjadi-jadi kepadamu kejahatannya. Dia semakin bertambah su'udzon kepada Allah, dan semakin tumbuh subur hasad itu pada dirinya. Karena kalau dekat tiap hari tahu saja, namanya kedekatan, hari ini kamu dapat apa, hari ini kamu punya apa, hari ini kamu bicara apa, hari ini kamu nulis apa. Walhasil kalau dia terus tahu apa yang ada padamu dari segala kenikmatan, segala kebaikan, ya hasadnya enggak akan pernah habis-habis. Makanya paling aman bagimu adalah menjauh, enggak ada lain. Menjauh darinya. Fal'aqil yakunu ala imatatil hasad bima qadara alaih ahras minhu ala tarbiyatihi. Maka orang yang berakal, uqala, akan peduli, akan sangat perhatian untuk mematikan hasadnya jika itu dia sadari ada pada dirinya. Dia berusaha, berjuang bagaimana memadamkan api hasadnya semampu dia. Begitu dia berjuang, itu besar perhatiannya ketimbang dia malah menghidupkan dan memelihara hasad itu. Ini antara dua, imma dia pelihara hasadnya, dia kembang biakkan, semakin tumbuh semakin kuat dalam dirinya, atau dia matikan. Maka orang yang berakal akan memilih bagaimana dia bisa mematikan hasadnya dengan berbagai macam cara. Sekuat tenaga dia berjuang untuk mematikan hasadnya. wala yajidu li imatatihi dawaan anfa'a minal bu'ad. Dan bagi yang dihasati, atau hatta kembalinya kepada yang hasad, kalau memang dia hasad, enggak ada jalan lain kecuali menjauh. Seperti tadi, menjauh agar dia tidak, kalau bagi yang hasad, agar dia enggak hasad kepada fulan ini. Atau kalau dia mahsud, yang dia dihasati, agar dia selamat dari kejahatan fulan yang hasad padanya. Fa innal hasid laisa yahsuduka ala aibin fika. Karena kalau babnya hasad, orang yang hasad padamu tidaklah hasad karena aib yang ada pada dirimu. Bukan karena kejelekanmu mereka hasad. Layaknya musuh kamu itu kan senang dan mencari aib kamu, kejelekanmu yang dicari kalau itu musuh. Kemudian akan dibongkar, akan disebarluaskan, fulan berkata begini, fulan melakukan itu. Bedanya orang hasad bukan itu yang dia cari, bukan itu yang dia lihat. Wala ala khianatin dhaharat minka. Bukan pula karena pengkhianatan misalnya itu ada padamu, bukan itu yang dia pedulikan. Walakin yahsuduka lima tarakkaba fihi min diddir ridha bil qadha. Hanya saja dia hasad karena tabiat sifat buruk yang ada pada dirinya, yaitu tidak pernah ridha terhadap qadha Allah. Takdir Allah, Allah tentukan kenikmatan ini untuk hambanya fulan. Allah yang tentukan qadaan, bahwa kebaikan ini untuk hambanya fulan. Orang yang hasad gak pernah ridho dengan ketetapan Allah itu. Dia gak mau terima, dia jengkel. Naudzubillah. Dia gak ridho dengan apa yang Allah pilihkan, Allah tetapkan untuk hambanya. Kama qala al-Atabi, ufakkiru ma dhanbi ilaika fala ara li nafsi jurman ghaira annaka hasidun. Aku berpikir, ya dia ucapkan itu, enggak disebut namanya, tapi kepada orang yang hasad padanya, aku berpikir, apa dosaku padamu? Aku pernah berbuat salah apa pada kamu? Dan aku pikir-pikir, aku perhatikan, enggak ada sebetulnya. Aku enggak pernah berbuat salah padamu. Aku enggak pernah zalim padamu. Cuman hanya satu, kamu hasad padaku, itu saja. Wahakadhan nas. Dan begitulah kamu dapati orang, kamu padahal enggak pernah nyakiti dia. Ma dharabta lahu dhahran wala akhadta lahu mala. Kamu enggak pernah nyambuk, mencambuk punggung dia, enggak pernah. Kamu enggak pernah ambil harta dia, enggak pernah ganggu dia, enggak pernah sama sekali. Kamu enggak ada dosa sama dia. Tapi dia enggak berhenti-berhentinya hasad sama kamu. Enggak berhenti-berhentinya ingin kejelekanmu, ingin kamu jatuh, ingin kamu dalam kejelekan. Hasad. Hanya hasad itu yang menguasai dirinya, tidak ada lain. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, laisa lil hasidi illa ma hasad walahul baghdha min kulli ahad. Orang yang hasad enggak punya kecuali hasad itu. Semua orang dia hasuti, semua orang dia hasad padanya. Maka orang semacam itu akan dimusuhi, dibenci oleh siapapun yang berakal. Orang gak akan senang. bawaannya hasad melulu. Enggak pernah bahagia atas kebahagiaan saudaranya, enggak pernah menunjukkan senang karena kesenangan saudaranya. Selalu berusaha menjatuhkan saudaranya dengan berbagai macam cara. Maka dia dibenci orang. Enggak akan pernah orang senang padanya. Wa aral wahdata khairan lil fata min jalisi su fanhat in qa'at. Maka aku memandang, kata Al-Abrosh, menyendiri, artinya menjauh tadi, itu yang lebih baik, itu yang paling selamat bagimu, daripada kamu berteman dengan teman jelek yang hasad padamu. Maka kalau dia datang, dia duduk, pergilah kamu. Artinya jangan berteman, jangan bergaul dengan orang yang hasad seperti itu. Hindari. Ya gak perlu kamu tampakkan, yang penting kamu menghindar. Salafu, afwan, ana ada urusan, ana ada kesibukan, ana tinggal ya afwan ini. Al-muhim kamu tinggal, intinya kamu menjauh. Itu cara paling selamat agar kamu tidak tertimpa kejahatan hasadnya. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Nusair al-Madini li Habib ibn Aus, kata Muhammad bin Nusair, wa idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisanun lisana hasudi laula isti'alun nari fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu urfil udi laula takhawufu lil awaqibi lam nazal lil hasidin nu'ma 'alal mahsudi. Telah lalu kita sampaikan pekan kemarin. Idza aradallahu nasra fadilah, kalau Allah inginkan untuk menyebarkan suatu keutamaan dari hambanya, tuyat, yang selama ini keutamaan itu tertutup, ditutup-tutupi. Sekian banyak orang berusaha agar keutamaan itu tidak diketahui orang. Tapi kalau Allah inginkan itu keutamaan tersebar, orang pada tahu dan sehingga tambah naik, tambah terkenal, tambah dihormati, tambah dicintai, tambah diagungkan orangnya, ya akan Allah tentukan ada saja orang yang hasad padanya. Ada orang yang punya banyak keutamaan ini tadi. Lalu dia perumpamakan, laula isti'alun nar fi ma jawarat, kalau saja api itu tidak membakar, maka na yu'rafu tibu urfil ud, maka niscaya enggak akan orang bisa mencium wanginya aroma dupa ud. Kamu tahu dupa dibakar wangi kan karena kena api. Dibakar dulu, panas. Ya hanya dengan cara itu tercium baunya, akan keluar asapnya dan orang mencium, wangi, masya Allah ini. Dupanya siapa ini? Merek apa ini? Kalau dia nggak kena api, kamu simpen, ya nggak ada orang mencium baunya. Ruangan ini nggak akan wangi. Tapi ketika dia dibakar, kena panas, asapnya kesana kemari tersebar. Atau yang di belakang akan mencium, mungkin sampai di luar sana akan mencium, wangi ini. Ya begitulah orang. Tanpa dia sadari orang yang hasad, tanpa yang disadari oleh orang yang hasad, dengan hasad dia, orang yang dia hasati itu semakin tersebar keutamaannya, orang jadi semakin tahu. Orang bisa bedakan, naslahum uqul, orang bisa mengerti. Berarti fulan alal khair, fulan ini. Ya coba seperti kasus Imam Harawi tadi, di mata Amir kan semakin naik kehormatannya, semakin jadi. semakin disegani, semakin dicintai oleh Amir, bahkan orang istana semua dan muslimin semua. Itu yang enggak dihitung oleh orang yang hasad. Dan enggak mungkin dia menghitung itu. Laula takhawwufu lil awaqibi lam nazal lil hasidin nu'ma 'alal mahsudi. Kalau saja bukan karena takut terhadap akibat dan dosanya atau bahayanya, kita terus menginginkan orang hasad kepada diri kita. Karena tadi imbasnya kebaikan, semakin orang tahu kebaikan-kebaikanmu. Tapi seperti kata beliau, kalau bukan karena takut dari akibat buruknya, bukan sesuatu yang diharapkan tentunya, tapi ya itulah dampak atau apa ya, resiko atau konsekuensi yang pasti terjadi. Walaupun kamu gak mengharapkan orang hasad, tapi ketika ada orang yang hasad, ya itu yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.